Mitra bisnis, pengusaha meminta tidak ada lagi penerapan upah minimum sektoral provinsi yang dikenakan untuk sejumlah industri tertentu dan biasanya upah minimum sektoral ini lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di samping kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin berat, pengusaha meminta penerapan upah cukup berdasarkan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui proses panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda tentang usulan ini? Pandangan saya sih kan tidak bisa digeneralisir seperti itu. Itu berlaku untuk DKI, berangkali MSP seperti itu. Tapi kan di daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu luas cakupan wilayahnya cukup luas ya. Sehingga yang berlaku kan di situ UMK per kabupaten, bukan UMSP yang menjadi, atau UMP yang menjadi patokan. UMP itu bukan patokan. Saya kira di daerah seperti provinsi-provinsi yang cukup besar itu UMK ya, yang menjadi patokan. Sehingga UMP itu bisa tidak dijadikan. Karena UMP di Jawa Barat mungkin diambil yang terendah setelah seluruh kabupaten kota. Jadi tidak fair menurut saya seperti itu. Kita harus melihat UMK-nya di masing-masing daerah. Karena kita tidak bisa DKI dijadikan acuan. Karena DKI ini kan kota jasa, bukan kota industri. Dan kota industri seperti Bekasi, Kerawang, Rangkali, itu yang menyatu Tangerang, itu yang harus jadi acuan. Di situ kan yang berlaku UMK, bukan UMP. Jadi UMK sektoral tidak boleh ada di sana, gitu kan. Sudah saja UMK tidak perlu dirundingkan lagi yang namanya UMK. Karena UMK sektoral di situ sudah ada semacam undang-undang yang langsung mengharuskan bahwa sektoral itu harus lebih tinggi dari UMK, yaitu sebesar 5% lebih tinggi. Kan itu yang menjadikan lebih berat dalam perundang-undangan kita. Yang harus jadi patokan tetap kembali kepada Inpres yang baru dan Permenkertrans yang baru, yaitu KHL yang menjadi patokan. Sehingga KHL inilah yang menjadi acuan bagi semua. Selama kita masih di atas KHL, ya, artinya untuk KHL itu kan jaring pengaman. Pada suatu saat di mana KHL ini sudah terlampaui, dan sekarang juga sudah terlampaui, apakah nanti terlampauinya 110%, 120%, 150%, sampai 200%, itu UMK itu ya tetap UMK, namanya juga jaring pengaman. Jangan dijadikan ini sebagai patokan, karena bagaimanapun juga misalnya UMK di Amerika maupun di China ataupun di Jepang, itu ya jauh lebih rendah dibandingkan dengan real gaji, karena di situ yang berlaku adalah supply dan demand. Di mana supply tenaga kerja di sana sangat kurang, sedangkan demandnya begitu tinggi untuk tenaga kerja, sehingga pengupahan itu selalu di atas UMK-nya setempat. Jadi itulah yang harus kita hendak capai, itu tujuannya ke sana. Jangan kita paksa industri untuk menanggung beban sosial yang harusnya dikerjakan oleh negara. Lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh negara, jangan memaksa-maksa industri. Industri itu kewajiban, itu adalah sebuah tools yang hanya untuk, bukan alat kesejahteraan, tapi lebih banyak alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, harus menjadikan, dan juga sebagai pembayar pajak untuk menjalankan roda pemerintahan melalui pajak yang dikeluarkan. Ya. Itulah fungsi industri, bukan sebagai fungsi sosial untuk menaikkan kesejahteraan. Paradigma seperti itu sangat keliru menurut saya. Lalu Pak, mekanisme penetapan upah minimum sektoral untuk tahun depan di DKI Jakarta akan beralih dari sebelumnya lewat DPD menjadi forum bipartit. Bagaimana Bapak menilainya? Ya, ngomong bipartit itu jauh lebih faktual ya, bahwa campur tangan dari politisasi ataupun apapun dari pihak aventurier politik ya, sehingga bipartit itu ya betul-betul gambar dari perusahaan itu sendiri. Tetap jaring pengamannya ada UMK ya. Misalnya perusahaan tetangganya itu sudah 150% KHL, sedang dia belum mampu 150%, berangkat dia hanya mampu 135%, ya dia harus berundinglah dengan bipartitnya begitu kan. Itulah saya kira hal-hal yang ke depan dalam kerangka berpikir, kerangka ketenaga kerjaan, kita harus berpikir lebih positif untuk negeri ini. Karena kalau diisi dengan aroma atau energi negatif, maka negeri ini tidak akan bergerak jauh ke depan. Harus berbasis kepada ideologi. Ideologi yang negara, supaya negara menjadi kuat. Dan melemahkan diri kita sendiri di dalam, sehingga serangan dari luar sangat mudah sekali untuk menekuk Indonesia dalam waktu pendek. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.